kasih contoh sampai tua. So kawin deng keke, no uso kawin deng ke. Kita orang jadi basudara, satu rasa rica-rica deng dabu-dabu. Manado deng so kawing deng keke.